بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله، berbicara tentang kebaikan dan manfaat dari mempelajari ilmu agama, ilmu syar'i, sekali lagi adalah pembahasan yang sangat panjang. Dan memang mendengarkan kebaikannya dan keutamaannya adalah hal yang menyejukkan hati setiap muslim dan muslimah yang menghendaki kehidupan akhirat, hal yang menenteramkan jiwa. Iya. Dan keutamaan-keutamaan tersebut, kalau kita terus menguraikannya, ya mungkin di beberapa kali pertemuan tidak akan mencukupi. Hanya saya di kesempatan ini saya menambah lagi satu bentuk kebaikan dari kebaikan mempelajari ilmu agama. Selain dari apa yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelum ini, dari kebaikan mempelajari ilmu agama adalah seperti yang diucapkan oleh Al-Ali, oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib berpesan kepada muridnya Humail bin Ziyad An-Nakhai. Beliau berkata, "Al-ilmu khairun minal mal." Ilmu itu lebih baik daripada harta. "Al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal." Ilmu itu menjagamu sedangkan engkau menjaga harta. "Al-ilmu yadku alal infaq." Ilmu itu bertambah dengan menginfakkannya. Dalam sebuah riwayat, alal amal, apabila dia mengamalkannya. Karena seorang yang mengajarkan ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuknya ilmu-ilmu yang lainnya. Apabila seseorang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan menambah untuknya ilmu. Inilah ucapan sebagian as-salaf juga. "Man amila bima 'alim, 'allamahu Allahu ma lam ya'lam." Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan untuknya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka melakukan, mengamalkan apa yang diwasiatkan kepada mereka, ilmu yang mereka pelajari, "lakana khairan lahum wa ashadda tathbita," maka itu yang terbaik untuk mereka dan hal yang paling mengokohkan kedudukannya. "Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima." Kalau sudah demikian, kami akan memberikan untuknya pahala yang sangat besar dari sisi kami. Walahadainahum siratan mustaqima. Dan sungguh kami akan memberikan hidayah kepadanya menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Diberi hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Maka di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memberikan penggambaran tentang keutamaan ilmu dengan memperbandingkan ilmu itu dengan harta, agar supaya diketahui nilai dan harga ilmu yang sangat mahal. Kata beliau, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Iya. Ilmu lebih baik daripada harta. Dan tentunya kebaikannya dari banyak sisi. Sini Ali bin Abi Thalib menyebutkan beberapa sudut kebaikan. Iya. Sisi-sisi, alasan-alasan kenapa ilmu itu lebih baik daripada harta. Alasan yang pertama, beliau berkata, al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjaga kamu. Adapun harta, kamu yang menjaganya. Itu perbedaannya. Ya, seorang memiliki harta, dia jaga hartanya. Bagaimana? Berkembang, tidak hilang. Ya. Tapi seorang yang memiliki ilmu, ilmu yang menjaganya. Ilmu yang menjaganya, mengarahkannya kepada kebaikan. Mengingatkannya akan kewajiban-kewajibannya. Iya, menuntunnya kepada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang pertama dari kebaikan ilmu di atas harta. Kemudian sisi yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yadku alal infaq wal malu tanqusuhu nafaqah. Ilmu itu bertambah dengan diinfakkan. Seorang mengajarkan ilmunya, artinya dia menginfakkan, mengeluarkan zakatnya. Allah akan memudahkan kebaikan untuknya. Demikian pula kalau dia amalkan ilmunya, akan ditambah untuknya ilmu. Berbeda dengan harta, kalau dia belanjakan, akan berkurang hartanya. Iya. Kemudian kata beliau, kata Ali bin Abi Thalib, dari sisi keutamaan yang lain, kata beliau, al-ilmu hakim wal-malu mahkum alaihi. Ilmu itu hakim. Ya. Kalau masuk ke pengadilan, ada kasus, ada perkara, ketentuan hukum tersebut ditentukan oleh apa? Oleh ilmu agama, keputusan ilmu agama, Al-Quran maupun hadis. Ya. Adapun harta, ini yang dihukumi. Orang datang, ya, ada ribut tentang harta, ribut tentang warisan, ribut tentang pembagian. Dia yang dihukumi. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan ilmu. Ilmu adalah hakim. Kemudian kata beliau, wa mahabbatul ilm dinun yudanu biha. Iya. Dan kecintaan kepada ilmu itu adalah agama yang dijadikan pegangan. Jadi seorang cinta kepada ilmu itu adalah ketaatan, adalah ibadah kalau dia cinta kepada ilmu, bagian dari agama. Tapi beda kalau seorang cinta kepada harta, sebab itu adalah celaan. Kapan kecintaannya kepada harta melekat pada dirinya, pastilah dia masuk ke dalam golongan orang yang dicela. Karena umat Islam, walaupun mereka memiliki harta dan perlu kepada harta, namun ia tidak punya kecintaan pada harta itu yang menyebabkan ia lebih mengutamakan harta daripada ilmu. Iya. Karena itu kedudukan dunia di dalam syariat kita adalah hal yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masuk ke pasar. Dan beliau diikuti oleh beberapa orang sahabatnya. Beliau melewati bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Maka beliau mengangkat bangkai anak kambing itu. Beliau berkata, siapa yang ingin membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Ya, 1 mata uang perak, murah. Siapa yang mau beli? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ya diberi pun belum tentu kami ambil. Iya. Ini bangkai, dibeli, apa manfaatnya? Walaupun harganya murah, tapi tidak ada manfaatnya. Kemudian, Nabi berkata, kalau begitu siapa yang ingin mengambilnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, dia hidup pun belum tentu kami ambil, karena ini cacat. Apalagi di dalam keadaan bangkai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi lad dunya ahwanu inda Allah min hadhihi al-bahimah. Kata beliau, demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai. Iya. Itulah dunia yang banyak orang mengejarnya. Dia mengorbankan agamanya, menelantarkan kewajibannya, melalaikan ilmu agamanya. Itu perumpamannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dibedakan kecintaan kepada agama, dia kecintaan kepada ilmu, itu adalah suatu agama, suatu ketaatan yang ditetapkan di dalam agama. Berbeda dengan kecintaan kepada harta. Iya. Nah, kemudian kata beliau, al-ilmu yuksibul alim at-ta'ata fi hayati wa jamil al-uhduthati ba'da wafati wa sani'atul mal tazul bi zawalihi. Kata Ali bin Abi Talib, perbandingan berikutnya, ilmu itu akan memberikan kepada seorang alim, seorang yang berilmu, motivasi untuk selalu taat di dalam kehidupannya. Dan ilmu ini akan memberikan untuknya keindahan setelah ia meninggal. Ya, dimaklumi ya, hingga hari ini para ulama kita sudah meninggal, tapi orang-orang masih mendoakannya. Ada yang membaca kitab Sahih Al-Bukhari, dia berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, padahal Al-Bukhari sudah apa? Meninggal. Ya, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bersamaan dengan itu, masih didoakan oleh orang-orang yang datang dan membaca ilmu mereka. Ya. Berbeda dengan harta, wasani'atul mal tazulu bi zawalihi. Dan harta itu, orang yang membuat harta atau hartanya hilang bersama dengan hilangnya harta tersebut. Iya. Perbedaan yang lain, kata Ali, wa mata khuzzanul amwali wa hum ahya. Wal ulama ubaquna ma baqiyad dahru. Ya. Perbedaan lain, orang-orang yang mengumpul harta, mereka masih hidup tapi hakikatnya sudah mati. Hakikatnya sudah apa? Sudah mati. Dan telah kita terangkan tadi ya, bagaimana orang yang jauh dari ilmu, hakikatnya tidak ada kehidupan padanya. Jadi orang yang mengumpul-mengumpul harta, mereka hakikatnya mati, ya walaupun masih hidup. Sedangkan ulama, walaupun mereka sudah mati, tetapi hakikatnya mereka masih hidup. Iya. Perbedaan lain, kata beliau, a'yanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Jasad-jasad mereka, orang-orangnya sudah tidak ada, para ulama. Ya. Tetapi yang semisal mereka, keadaan mereka itu masih ada di hati-hati orang-orang yang mendengarkan dan mengambil ilmu darinya. Iya. Kemudian dari perbedaannya, ini perbedaan-perbedaan yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berbagai perbedaan. Dan Ibnu Al-Qayyim menyebutkan ucapan Ali bin Abi Thalib ini di Miftah dari Sa'adah. Lalu beliau terangkan perbandingan ilmu dengan harta itu lebih daripada 40 sisi. Iya. Lebih daripada 40 sisi. Di antaranya harta itu bisa didapatkan oleh siapa saja. Mukmin mendapatkannya, kafir mendapatkannya, yang baik, yang fajir, semuanya mendapatkannya. Tapi ilmu hanya didapatkan oleh orang yang beriman. Ilmu itu, iya, ilmu itu diperlukan oleh raja, diperlukan oleh pengusaha, diperlukan oleh semua manusia. Dari raja ke bawah, dari penguasa ke bawah, semuanya perlu kepada ilmu. Sedangkan orang yang punya harta, yang memerlukannya hanyalah orang-orang yang tidak memiliki harta, orang-orang yang fakir dan kekurangan saja. Iya. Ilmu itu mengajak kepada merendah diri dan menegakkan ibadah kepada Allah. Berbeda dengan harta. Mengajak seseorang untuk melampaui batas. Ya. Berbangga. Bersombong. Iya. Dan banyak lagi dari perbedaan-perbedaan yang menunjukkan ketinggian dan keutamaan ilmu agama. Tentunya tidak bisa kita uraikan seluruhnya. Iya. Hanya saja dari ucapan Ali bin Abi Thalib ini, saya ingin mengingatkan bahwa tidak bisa diperbandingkan antara ilmu dengan harta. Kedudukan ilmu lebih tinggi, lebih mulia dan lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu orang-orang yang telah mengenal nikmatnya ilmu, para ulama kita yang beramal dengan ilmunya, mereka adalah orang-orang yang tidak dipalingkan oleh harta, tidak menjual agamanya karena harta. Iya. Karena agama itu tatkala ia tahu kedudukannya dan keagungannya, dia selalu memuliakannya dan berbangga dengan ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Maka ini di antara keutamaan ilmu, ya, dan kebaikan ilmu agama. Setelah mendengarkan hal ini, saya kembali mengingatkan hadis yang kita baca di awal pertemuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Allah akan pahamkan dia dalam agama. Perhatikan kalimat dalam hadis, siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Kebaikan ini didapatkan oleh siapa saja yang mencari dan memahami ilmu agama. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang dikira yang berilmu saja hanya laki-laki saja. Perempuan tidak ada kesempatan untuk mendapatkan keutamaan ini. Iya. Ini keutamaan berlaku untuk semuanya. Untuk laki-laki dan untuk perempuan. Namun di dalam mendapatkan ilmu ini dan di dalam mempelajari ilmu ini, ada etika-etika yang hendaknya dijaga oleh seorang hamba. Ada perkara yang hendaknya selalu diperhatikan agar supaya dimudahkan jalannya mendapatkan ilmu agama. Dimudahkan jalannya mendapatkan ilmu agama. Iya. Hal yang pertama yang hendaknya dipelihara oleh seorang penuntut ilmu adalah ia menjaga keikhlasannya. Siapa yang belajar ilmu agama, keikhlasan itu adalah syarat untuk mendapatkan ilmu dan keberkahan ilmu terhadapnya. Iya. Dimaklumi kewajiban ikhlas kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Jadi harus mengikhlaskan agama. Iya. Kapan keikhlasan itu ada di hati seorang hamba, maka ilmu itu akan dimudahkan untuknya. Ilmu akan dimudahkan untuknya. Iya. Dan dari kebaikan mempelajari ilmu agama, kadang seseorang kurang ikhlas, tapi begitu dia mempelajari ilmu, dia semakin mengikhlaskan amalannya. Karena itu sebagian as-salaf berkata, kami mempelajari ilmu dan kami tidak punya banyak niat. Kemudian kami diberi niat di tengah jalan. Dan sebagian as-salaf berkata, kami menuntut ilmu tadinya bukan karena Allah. Iya. Tapi ternyata ilmu itu tidak mau dituntut kecuali hanya untuk Allah. Maka kami pun mengikhlaskan niat di dalam menuntutnya. Maka keikhlasan ini sangat penting. Dengan keikhlasan tersebut, seorang hamba dimudahkan oleh Allah mendapatkan ilmu agama. Iya. Mendapatkan ilmu agama. Dan ini bisa kita baca pelajaran dari kisah Salman Al-Farisi. Kisahnya panjang sekali. Disebut dalam Musnad Imam Ahmad. Bagaimana Salman Al-Farisi menemukan keislaman. Ya. Hal yang melambangkan keikhlasan beliau radhiyallahu anhu. Ya. Dia berkeliling ke pendeta, setelah itu meninggal, pindah ke pendeta lain, pindah lagi. Dan akhirnya ia dijual menjadi budak. Karena keikhlasannya, Allah memberikan kepadanya hidayah dan menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan Allah memuliakannya dengan keislaman. Memuliakannya dengan keislaman. Dan kita melihat dari para ulama bagaimana keikhlasan mereka menyebabkan Allah memudahkan untuknya ilmu-ilmu itu dan jalan kepada ilmu tersebut. Kemudian etika yang kedua yang hendaknya dijaga oleh seorang penuntut ilmu, iya, bahwa dia di dalam mempelajari ilmu hendaknya selalu ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Karena ittiba, mengikuti Nabi, itu adalah syarat diterimanya amalan, dan menuntut ilmu bagian dari amalan. Dan tidak akan mendapatkan taufik seorang menuntut ilmu itu kecuali kalau dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi athar faf'al." Kalau kamu mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan tuntunan, kerjakanlah. Ya. Bayangkan sekian terikatnya para ulama dengan apa yang datang dari tuntunan Nabi dan para sahabat. Jadi andai kata misalnya menggaruk kepala itu ada hadis maupun adar yang mengaturnya, ya, bagaimana cara menggaruknya? Maka dia garuk dengan menggunakan apa? Adar. Ya. Dan ini bentuk dari apa? Kesungguhan mereka mencari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengikuti Nabi di dalam menuntut ilmu. Kemudian etika yang ketiga, ya. Seorang penuntut ilmu itu hendaknya berhias dengan akhlak yang baik, berhias dengan keindahan ilmu. Sebab ilmu punya keindahan, memberikan pengaruh kepada penuntutnya, memunculkan akhlak yang indah padanya, memunculkan akhlak yang indah padanya. Karena itu kata Ibnu Sirin rahimahullah, kanu yata'allamuna al-hadi kama yata'allamuna al-ilm. Adalah mereka as-salaf, mereka itu mempelajari akhlak sebagaimana mempelajari ilmu. Iya. Jadi seperti seorang baca Al-Quran, dia hafal hadis, dia baca kitab kepada gurunya, demikian pula dia melihat akhlak yang baik yang dia terapkan, dia latih dirinya, dia bimbing dirinya. Iya. Sebab ini pengaruh dari ilmu dan hal yang memudahkan ilmu itu bagi seorang hamba. Iya. Kemudian yang keempat dari etika, atau sebelum saya berpindah kepada yang keempat, saya ingin menyebutkan bahwa di dalam Tadhkiratul Huffaz karya Imam Adz-Dzahabi disebutkan di biografi Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani, atau di biografi Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah. Abu Dawud penulis kitab As-Sunan disebutkan kana yushabbah bi Ahmad ibn Hanbal ya fi hadyihi wa sabtihi wa khuluqihi. Abu Daud ini dikatakan dia sangat mirip dengan gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, mirip di dalam perilakunya, di dalam sifatnya, dan di dalam akhlaknya. Iya. Perhatikan, Abu Daud berguru kepada Imam Ahmad, akhirnya dia mirip dengan Imam. Dan dikatakan bahwa wakana Ahmad bin Hanbal adalah Ahmad bin Hanbal itu. Karena Yusyabat di Wakil, dia mirip dengan gurunya Wakil. Ya. Pada perilakunya, ya. Pada kepribadiannya, pada perilakunya, dan pada akhlaknya. Mirip dengan gurunya Wakil. Wakil Wakil Yusyabat di Mansur. Dan Wakil dia mirip dengan Mansur. Gurunya Mansur bin Al-Mu'tamid. Dan adalah Mansur karena Yusyabat di Ibrahim An-Nakhai. Adalah Mansur ini dia mirip dengan gurunya Ibrahim An-Nakhai. Dan Ibrahim sama dengan gurunya Al-Qamah. Dan Al-Qamah dia mirip dengan Ibnu Mas'ud. Dan adalah Ibnu Mas'ud dia sangat mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam petunjuk, hati, dan dalam akhlaknya. Perhatikan subhanallah, silsilah. Ternyata bukan hanya ilmu saja yang mereka ambil dari sisi riwayat. Hadis, periwayatan, akhlaknya pun terwahidi. Sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan ini kata ulama di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keempat dari etika di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu perlu al-jid wal-jidihad. Perlu kesungguhan. Iya. Dan berijtihad, mencurahkan segala upayanya. Dan perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Allah firman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiy yuriduna wajhah. Fasabarlah dirimu bersama orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi dan petang, mereka hanya menghendaki wajah Allah. Tidak diperintah untuk bersalah. Nabi Musa alaihi salam melakukan perjalanan menuntut ilmu untuk menjumpai Nabi Khadir. Iya. Karena Nabi Khadir diberi oleh Allah ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa. Tapi dari sisi, walaupun dari sisi keutamaan, Nabi Musa lebih utama daripada Allah. Tapi kita surat Nabi Musa dari Quran itu. Sampai ini Nabi Musa di surat Al-Kahfi Laqad laqina min safarina hadha naqaba. Sungguh kami telah menjumpai, kita telah menjumpai dalam perjalanan ini kelebihan, kesusahan yang sangat besar. Perhatikan, kesusahan tidak menghalanginya untuk melakukan apa? Melakukan perjalanan. Ini adalah menurut ilmu. Dan contoh, orang yang mempelajari ilmu agama, saya tadi sebutkan, bisa jadi bila melakukan perjalanan 1 bulan untuk menerangkan dan meyakinkan satu hadis saja. Perjalanan 1 bulan. Iya. Dan berkata, Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika Asy-Syafi'i ditanya, dari mana kau mendapatkan ilmu sebanyak ini? Dan maklum ya, Asy-Syafi'i, beliau ini dari tabi'in sudah memberi fatwa, sedangkan puluhan sahabat masih hidup. Puluhan sahabat masih hidup. Dan beliau sudah diakui untuk memberi fatwa. Saya ingin tanyakan kepada Syafi, dari mana engkau mendapatkan ilmu sebanyak ini? Kata beliau, binatil ihtimal, wassirihi bilbilal, wabukulin fabukulin surah, wafabrin fabukulin jaman. Kata beliau, saya dapatkan ilmu ini dengan tidak bersandar kepada sesuatu. Bersandar kepada orang lain. Jadi hanya bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada hal yang lain, sibuk dengan hal yang lain. Konsentrasi di dalam mengambil ilmu. Kemudian yang kedua, tetapi wasiri bilbilad. Saya dapatkan ilmu ini dengan melakukan perjalanan di berbagai negeri. Melakukan bilbilad di berbagai negeri. Wabukulim kabukulim surah. Dan saya dapatkan ilmu ini dengan berkali-kali seperti burung gagak. Saya berkali-kali sekali sudah terbang. Dari mana? Yang ketahui saya dapatkan ilmu ini warna dari persoalan perjalanan dengan kesabaran, seperti kesabaran, ya. Apa? Batu itu. Kesabaran batu yang keras seperti itu kesabaran. Dengan ini Syekh Rahimahullah mendapatkan ilmu. Ya perlu kesabaran, perlu kesabaran. Ya. Dan kesabaran ini akan muncul apabila seseorang itu mengetahui hadas dari ilmu. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau mendatangi sebuah pasar. Beliau berkata kepada penduduk, orang-orang yang berjualan di pasar, kata beliau, betapa celakanya kalian, betapa ruginya kalian. Di masjid sana warisan Nabi SAW dibagi, sedangkan kalian ke pasar di sini baru mencari keuntungan. Bubar orang-orang di pasar dengan ada warisan di bagi Yusuf. Semua yang menuju ke masjid ingin apa? Ingin mencari warisan. Begitu sampai di masjid, mereka hanya menemukan orang yang belajar, orang yang belajar, orang yang melakukan salat, orang ibadah yang dilakukan di mana ini Yusuf. Orang-orang pasar ini balik lagi ke pasar. Nah, Abu Hurairah menunggu di pasar sengaja. Sebab dia tahu orang-orang ini pasti kembali. Maka orang-orang tersebut berkata kepada Abu Hurairah, mana warisannya? Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat di pasar? Mereka sebutkan orang-orang yang berada di masjid ini, baca Quran, baca tarawih dan seterusnya. Kata Abu Hurairah, itulah warisan Nabi kalian. Bukan kata kalian berkata, al-ulama waradatul anbiya, para ulama dan pewaris para nabi, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan mata uang emas, tidak pula mewariskan mata uang perak. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Innal waradatul anbiya, ilmu yang mereka wariskan. Ya kalau ingin dapat warisan nabi, itulah mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Tapi sabar tidak akan bersabar. Kalau dia tidak mengetahui keagungan dan kedudukan ilmu ini. Iya. Dan memang harus dia tunggu. Masya Allah. Harus ada kesulitan yang dihadapkan. berlama-lama. Mungkin saja ada orang yang punya, hanya tertentu menyebabkan dia tidak bisa duduk. Tapi karena ilmu, dia harus masuk. Dia harus duduk. Dia harus merendahkan dirinya. Apalagi kalau sudah punya kedudukan. Rabbi Allah, Rahimahullah, siapa yang belajar? Siapa pun dia, gubernur tidak pandai ini suruh datang oleh orang balik ke rumahnya. Dan beliau berkata, ilmu itu kalau dari hati, ilmu itu dinyatani. Tidak datang sendiri. Ya. Ini di masa Imam Malik, Rahimahullah. Namun saat ini kita melihat, para ulama kita yang datang masjid-masjid, memberikan ceramah-ceramah, mengadakan daurah-daurah, sebab memang keadaan berbeda. Di masa Imam Malik dan masa kita sekarang. Ya. Di masa Imam Malik, Rahimahullah, masa Imam Malik, ilmu itu diagungkan. Semuanya menghormati ulama. Tapi kalau di masa sekarang ini ada yang belajar, itu sangat disyukuri oleh seorang ahli. Dia sangat bersemangat agar supaya orang tersebut mempelajari ilmu. Inilah perbedaan antara masa kita dan masa dahulu. Antara masa kita dan masa dahulu. Baik. Ini sudah ada. Baik. Ada ini. Kalau berkoran, bagi makhluk yang jauh datang dari negeri jauh tersebut mendapati Allah dalam keadaan demikian. Perhatikan bagaimana penuntut ilmu ini ingin menjumpai Imam Ahmad, sedangkan rumah Imam Ahmad dijaga oleh apa tentara-tentara polisi-polisi setiap tahunan negara. Maka bagi Imam Ahmad menyamar menjadi pengemis. Iya. Dari jauh dia sudah tutup rumah satu persatu. Ya, dia tinggal di itu, dia minta lagi semua bukunya, terus lagi minta lagi. Sampai dekat dari rumah Imam Ahmad, orang-orang keluar keluar keluar ini yang ini minta. Biarkan saja dia tetap rumah Imam Ahmad. Ini kita rumah Imam Ahmad. Kalau cuma nanti itu dia berkenalan lagi, siapa sih Imam Ahmad dan ini berikan kepercayaan. Imam Ahmad pun memberikan menyampaikan kepadanya beberapa hadis. 10 atau sekian hari. Kepala ulama terdahulu dinampilkan tadi, dari baca Rasul Hasan mereka. Dengar dari dulu ya. Apa yang mereka canggih ya, ada kondor ini. Kalau kita di masa ini, di mamah dan bagi yang mana nanti, ada tanah pergali ini. Jangan ya. Dua. Sehingga, orang-orang tidak curiga, kok pengemis mamah atau tidak. Demikian pekerjaannya setiap hari hingga Imam Ahmad diberikan kemudahan dan ia kembali duduk di masjid. Kemudian beliau bertanya, di mana bagi Imam Ahmad? Beliau duduknya di belakang. Lalu dia sini kan? Duduk di belakang saya. Dan beliau berkata, inilah seorang penuntut ilmu. Ini seorang penuntut ilmu. Maka ketika seorang penuntut ilmu, dia berusaha untuk mendapatkan ilmu itu. Dia mencurahkan segenap kemampuannya. Maka harus ada kesungguhan. Harus ada kesungguhan. Dan semangat di dalam mendapatkan ilmu tersebut. Dan saya tutup di sini, dengan waktu membatasi kita. Dikeluarkan oleh Al-Hatib Al-Baghdadi dari Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in berkata, ada Al-Muhajjid, ada orang ahli hadis untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama asyidik, dia harus punya kejujuran. Yang kedua asyukrah, dia dikenal sebagai penuntut ilmu. Ya, di mana-mana terlihat, oh, ada kemudian di sini ada syukrah, ada kemudian di sana ada syukrah, ada kemudian di sana ada syukrah. Dia bukan jangan dimanfaatkan wajahnya kepada orang, tapi dimanapun ada ilmu, dia hadir di sini. Itu alat yang kedua bagi seorang ahli ilmu. Dia ingin mempelajari ilmu. Yang ketiga, akhlak. Dia dikenal sebagai orang yang selalu menuntutnya. Kemudian berubah dari Ibn Ma'in, wadarsul bidah, diberikan bidah. Sebab bidah ini melemahkan seseorang dari menuntut ilmu. Karena itu kapan ada seorang yang kita jadi di dalam bidah, terlihat pengaruhnya. Di dalam semangatnya di dalam apa keilmuannya. Kemudian yang kelima, dari ada seorang penuntut ilmu hadis, dia hendaknya meninggalkan dosa-dosa besar, wajib dinawi kebaikan. Karena dosa adalah hal yang merusak hati, hal yang menghilangkan keberkahan, hal yang menutup pemahaman. Iya. Dan banyak sekali dampak negatif dari dosa itu. Karena itu, seorang penuntut ilmu hendaknya dia berusaha menjaga dirinya dan menghindarkan dirinya dari segala dosa. Dan di sini ingin saya ingatkan, sekali lagi kejujuran, as-sidq, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, itu adalah hal yang pokok. Karena itu, Ibnu Qayyim menyebutkannya sebagai poin yang pertama. Jujur, ia kepada Allah dalam menuntut ilmu. Jujur, terlihat pada dirinya dengan kesungguhannya. Inilah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wa qulu ma shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur. Itulah kehidupan para sahabat. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadallaha alaihi. kaum mukminin, yaitu para sahabat, ada sekelompok lelaki. Mereka jujur kepada Allah dalam janji yang mereka ambil. Mereka berjanji untuk masuk ke dalam Islam, menolong Islam, membela Islam. Tanpa kejujuran mereka pada janjinya dan kesungguhan mereka. Di antara para sahabat ada yang sudah meninggal dalam keadaan sudah memberikan janji. Dan di antara mereka ada yang masih menunggu. Ini ketika ayat turun ya. Ada yang masih menunggu. Tapi mereka tidak pernah mengubah janjinya. Inilah kejujuran. Dan kejujuran inilah yang memudahkan para ulama. Dan tanpa sekali mengalami kejujuran tersebut dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengatakan oleh Ibn Abi Hatim di dalam Muqaddimah Jarh wa Ta'dil, dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Ma'rifah Ulumul Hadits, dan seringnya dari para ulama banyak meriwayatkan kisahnya dari Muhammad bin Muslim bin Warah. Kata beliau, Muhammad bin Muslim bin Warah berkata, saya menghadiri, saya Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Mubir bin Syahdan, kami semua menghadiri Abu Zur'ah Ar-Razi ketika ia di Sakaratul Maut. Iya, harus diketahui ya siapa orang-orang yang tersebutkan ini. Muhammad bin Muslim Warah, Abu Hatim, namanya Muhammad bin Idri, Al-Mubir bin Syahdan, dan yang dulu yang akan meninggal Abu Zur'ah, namanya Ubaydullah bin Abdul Karim Ar-Razi. Ini empat orang iman. Di mana ya? Lagi-lagi di atas Bukhari dan Muslim. Iya. Khususnya Abu Hatim, Abu Zur'ah dan Muhammad bin Muslim bin Warah. Ketika Abu Zur'ah mendekati ajalnya, datanglah ahli hadis ini, kawan-kawannya, ingin menjenguknya atau menjenguknya. Dalam keadaan dia sakaratul maut. Kata Muhammad bin Muslim bin Warah kepada Abu Hatim, ayo kita santri dia. Membaca la ilaha illallah. Iya. Namun Abu Hatim berkata, saya malu dari Abu Zur'ah. Masa saya santri dia? Padahal saya masih belajar dari dia dan mengambil manfaat dari beliau. Masa saya santri? Abu Hatim dimaklumi, Abu Zur'ah dimaklumi, kedudukannya membela sunnah, menyebarkan sunnah. Jangankan murid-murid yang mengambil manfaat, rekan-rekan yang hanya mengambil manfaat dari beliau, rahimahullah. Iya. Maka Muhammad bin Muslim bin Warah berkata, kalau begitu, iya, mari kita ingatkan saja riwayat tentang salkin. Semua mereka ini ahli hadis. Pada sepotong riwayat saja, dia sudah tahu apa maksud. Akhir riwayat itu apa yang dihidupkan? Maka Muhammad bin Muslim Warah membacakan salatnya. Dia berkata hadatana Abu Asim al-Nadiri. Kala hadatana Abdul Hamid bin Ja'far al-Fari. Dia tidak bisa melanjutkan lagi. Setelah itu Abu Hatim membawakan salatnya. Hadatana Muhammad bin Bashar. Kala hadatana Abu Asim dan Abdul Hamid bin Ja'far al-Fari. Juga seperti itu. Juga mundur di syahadah di bawah sanatnya. Sama. Begitu mendengar di bawah ini membaca sanat-sanat itu, Abu Zur'ah segera paham apa yang mereka maksud. Dalam keadaan dia sakaratul maut, beliau berkata, hadzana Muhammad bin Bashar, wa hadzana Abu Ali al-Nabi, Abdul Hamid bin Ja'far, Al-Tariq bin Abi Ali, Al-Kathir bin Murrah, Al-Mu'adh bin Jabal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Wa man Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhal al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Setelah itu keluar nyawa beliau. Rahimahullah. Di dalam sebagian riwayat, ya, beliau berkata, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah. Setelah itu, dia belum lanjutkan riwayatnya keluar nyawa beliau. Beliau kegiatannya membaca hadis, menghafalkannya, jujur di dalam hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dia dengan kalimat la ilaha illallah dari akhir hadis yang dibaca. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa orang yang menemani dan menyaksikan Ibnu Taimiyah di penjara yang di terakhir dan beliau meninggal di situ, orang tersebut bercerita bahwa kami saya dari Ibnu Taimiyah mengkhatamkan Al-Quran sudah 80 kali sekian. Di khatam yang ke-80 kali, Ibnu Taimiyah berakhir di ayat, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda maliikin muqtadir. Selain itu keluar sukses meninggal rahimahullah. Beliau baca ayat itu. Baca ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga dan sungai-sungai yang mengalir, di kedudukan orang-orang yang sidq, orang-orang yang jujur di sisi Allah yang Maha Berkuasa. Perhatikan kejujuran mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya, dan kita mengharapkan untuk para ulama kita itu kebaikan yang besar untuk mereka kelak di kemudian hari. Karena sekali lagi ilmu ini penuh dengan keutamaan, tapi ada etika-etika, ada adab yang hendaknya dijaga, hendaknya diperhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita semua kebaikan dan menurunkan kepada kita semua taufik, hidayah dan rahmatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai seorang hamba yang berkomitmen pada dirinya selalu menjaga keislamannya dan siap untuk mati, kecuali siap untuk mati dengan keislaman tersebut. Dan ia berkomitmen dengan dirinya agar supaya ia menjadi orang-orang yang selalu menuntut ilmu, cinta kepada ilmu, supaya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan untuknya kesempatan yang dilipat. Dan semoga kita semua diberi taufik dan rahmat oleh Allah yang punya segala dosa dan kesalahan, selalu diarahkan kepada kebaikan dan dijaga dari segala fitnah yang bisa membahayakan dan menarikkan kita dari agama. Inna huwaliyyudzalil qawwatsabiru ali. Atas segala macam kekurangan saya mohon dimaafkan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.